pikirkan, semua akan terjadi. Imajinasi kini jadi realiti. Kau hadir menemani di sisi, dan ku terima semua sebelum segala tragedi. Pilihan watak berbeza, bercantum nafas sehala. Kita bertemu atas nama cinta. Jangan tanya kenapa ku ingin kamu. Kamu dan aku seharusnya bersatu. Di ambang harapan, di penghujung masa, aku kan setia dalam selama masa. Takkan pernah habis semua air mata bila kita kini di dunia berbeza. Telah ku hindari semua, namun tetap juga semuanya berlaku. Tak mungkin kembali semua peristiwa indah di waktu dulu. Namun ku tahu kau tahu, rasa gila tersakit di hati ini. Ku yang telah mengerti betapa ku hancur bila tiadamu, dan ku yang telah pahami betapa ku mati tanpamu di sisi. Cek rangkap kedua, seharusnya kau berada di sisiku, mengusir sepi malam yang menggangguku. Aku cuba memberi toleransi, tapi semua mengganggu. Ku hilang konsentrasi. Aku masih di sini, masih himpunkan memori, lipatan kenangan, satu kompilasi. Segala derita kini jadi komplikasi. Masih berlawan dengan diri sendiri. Percaya bukan mudah untuk aku tandingi. Komplikasi di sini, aku masih berdiri. Realiti kau tidak lagi berada di sisi. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, walau cerita-cita kita tak kesampaian. Aku mengilhamkan segala pada ketentuan. Kesetiaanku ini sememang tiada kesudahan, dan berharap berhenti sudah tangisan air mata jatuh ke bumi. Biarpun berganti hari, masih terasa semua yang terjadi. Namun ku tahu, kau tahu, kau tahu, rasa gila tersakit di hati, di hatiku. Ku yang telah mengerti betapa ku hancur bila tiadamu, bila ku hancur, hancurku melebur. Dan ku yang telah pahami betapa ku mati tanpamu di sisi. Realitiku mati bila kau tak di sisi. Ku yang telah mengerti betapa ku hancur bila tiadamu, bila tiadamu semua akan terganggu. Ku yang telah pahami betapa ku mati tanpamu di sisi. Segala komplikasi jadi komplikasi. Aku mati.